الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan menjelaskan pelajaran fikih masih dalam pembahasan sunanus shalah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Setelah kita jelaskan bahwasannya secara garis besar, sunnah-sunnah di dalam sholat itu terbagi dua. Apa saja itu ya Ahmad dan Ahsan, barakallahu fiik. Sunnah sholat al-qawliyah dan sunnah sholat al-fi'liyah. Baik. Setelah kita jelaskan bahwasannya membaca surat setelah al-fatihah termasuk sunnah qawliyah di ijma'il ulama, dan terkadang boleh juga membaca surat ini setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Namun ini khusus hanya untuk sholat sholat zuhur saja. Sholat yang lain boleh atau tidak? Tidak boleh, karena tidak ada dalil yang sahih. Yang benar hanya dalam sholat zuhur. Itu pun kadang-kadang. Baik. Apa yang disunnahkan ya Fafih ketika kita melewati ayat tentang doa, tasbih, isti'adzah? Muhammad, apa yang disunnahkan? Antum hadir enggak? Enggak ada. Bilas. Baik. Ini mutlak semua sholat, sholat malam atau sholat sunnah. Tidak ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada salat wajib. Baik. Kemudian telah kita jelaskan bahwasannya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya apa dalam salat ya Abdurrauf? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya? Hah? Apa? Hadis al-Musyi salatahu. Apa ada perintah salawat di situ? Ada? Mana hadis al-musyi' salatah? Baik. Hukumnya apa ya Jabir? Sunnah. Talaf al-ulama. Dalilnya katanya hadis al-musyi' salatah. Berarti ada, harus ada, antum katakan sunnah, harus ada dalilnya yang memalingkan dari kewajibannya. Baik. Ada dalil yang memalingkannya, yaitu ada hadis tentang pertanyaan sahabat. Hadis tentang pertanyaan sahabat. Apa pertanyaan sahabat? Ulimna kaifa nusallim alaika, fa kaifa nusalli alaika. Kami sudah tahu, sudah diajari bagaimana mengucapkan salam atasmu, lalu bagaimana salawat atasmu. Ini pertanyaan banyak sahabat. Mereka tidak diajarkan hal itu, menunjukkan hal itu tidak wajib. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ini sisi pendalilan yang pertama. Mereka tidak diajarkan hal itu sebelumnya, tidak diajarkan salawat. Sisi pendalilan yang kedua, ucapan qulu bukan perintah lil wujud tetapi lil irsyad. Sebagaimana yang kita pelajari dalam usulul fiqh bahwasanya perintah yang datang sebagai jawaban pertanyaan hukumnya apa? Adalah yang benar, Afiq Ahmad, istihbab. Baik. Kemudian doa ba'da tasyahud. Doa ba'da tasyahud, yakni khususnya doa memohon perlindungan dari empat perkara. Hukumnya apa ya Abu Zur'ah? Sudah perintah loh di situ. Minta perlindungan dari empat perkara. Ahmad, hukumnya sunnah. Perintah di situ. Kenal? Hah? Apa dia? Baik. Qul yatakhayyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabahu. Ajabahu ilayhi falyad'u rabbahu azza wa jalla." Hadis Ibnu Mas'ud di dalam as-sahih. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perintah-perintah untuk berzikir dan berdoa dubura as-salah, atau dubura kulli salatin. Contohnya, man sabbaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatin. Siapa yang bertasbih fi dubur kulli salatin, setiap salat, pada dubur setiap salat sebanyak 33 kali. Ini zikir bertasbih. Sebaliknya juga ada doa seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna dubura kulli salatin, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan kamu tinggalkan pada setiap dubur salat ucapan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik, apa makna dubur di situ? Mujahid. Hah? Lah, makna dubur. Antum enggak hadir? Mana di belakang antum? Oke. Ya, men. Hah? Membaca. Baik, kalian tahu? Sebelum salam dua-duanya jadi zikir subhanallah sebelum salam gitu 33 kali. Hah? Jadi zikir sebelum salam 33 kali gitu. Manasabbaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin. Ambil lihat. Apa? Baik. Ya, kesimpulannya, seluruh ucapan dubur, kalau dia doa sebelum salam, kalau dia zikir setelah salam, kalau dia ajarannya doa, hadisnya tentang doa, maka sebelum salam, kalau zikir setelah salam. Ini tahqiq Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula Syekh Ibn Baz dan para ulama yang lainnya rahimahumullahu taala. Baik. Ini kesimpulannya. Doa, Imam Al-Qayyim rahimahullah memiliki penjelasan yang juga sangat bagus, yang intinya doa, kesimpulannya doa itu yang terbaik di dalam salat, baik ketika sujud maupun setelah tasyahud sebelum salam. Adapun zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Baik. Dan wasil insyaallah taala kita masuk dalam pembahasan sunan salat al-fi'liyah. Sunnah-sunnah di dalam salat secara fi'liyah, yakni gerakan yang disunahkan di dalam salat. Yang pertama, ittikhadhu sutrah fi shalah. Menjadikan sutrah di dalam sholat. Apa hukumnya sutrah ya Alif? Wajib. Sutrah dalam sholat wajib. Ini Abu Fakih, Abu Hamid. Sutrah dalam sholat wajib atau sunnah? Bimbang. Ragu, jadi ragu. Rauf, hah? Sunnah. Dilihat sutrah di dalam sholat. Khilaf. Oh selamat dia. Khilaf. Fi khilaf. Saya. Hai. Nobas. Gimana hadisnya? Dan insya Allah kita sebutkan hadisnya. Yang rajih? Sunnah atau wajib? Wallahu a'lam. Baik. Jumhurul ulama berpendapat sutrah di dalam sholat sunnah. Sebagian ulama termasuk Al-Imam Malik rahimahullahu taala wa minal mu'asirin Syekh Al-Albani berpendapat wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik. Dalil-dalil yang ada jelas, yaitu perintah untuk menggunakan sutrah atau meletakkan sutrah pembatas di dalam sholat apabila seorang melakukan sholat. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan perintah Rasulullah SAW apabila seorang sholat hendaklah di depannya ada sebuah pembatas, ada sebuah sutrah yang membatasi antara dia dan orang yang akan melewati di depannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila seorang dari kalian melakukan salat, hendaklah dia salat menghadap sutrah. "Falyadhu minha," dan hendaklah dia mendekat kepada sutrah tersebut. Hendaknya kita sebutkan jarak yang ideal antara musalli dengan sutrah. "La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu," agar syaitan tidak memutus salatnya. Hadis Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan hadisnya sahih. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hadis-hadis yang semisalnya menunjukkan sutrah itu wajib. Akan tetapi terdapat dalil-dalil yang menunjukkan sutrah itu tidak wajib. Sutrah itu adalah sunnah. Dan ini yang rajih insyaallah taala. Pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yaqturuhu minan nasi. Apabila seorang dari kalian salat menghadap sesuatu, yasturuhu minan nas, yang menghalangi dia dari manusia. Fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, lalu apabila ada seseorang yang mau melewati antara dia dengan sutranya atau di depannya, falyadfa'hu, maka hendaklah dia tahan, dia larang. Fa in aba falyuqatilhu, apabila dia tidak mau ditahan, mau saja lewat terus, maka perangilah dia. Fa innama huwa syaitanun, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Sebelum kita jelaskan sisi pendalilannya, di sini ada faedah. Maksudnya falyuqatilhu, hendaklah diperangi, bukan membunuhnya, bukan antum cabut pedang kemudian ditebas dia. Tetapi falyadfa'hu bisyiddah, dorong dia dengan keras. Kenapa tidak boleh membunuhnya? Sebab sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Kalaupun dia kafir, maka itu bukan sebab yang membolehkan dibunuhnya. Adapun yang dimaksud fa innama huwa syaitan, dia itu adalah syaitan, maksudnya syaitanun ya'muruhu, syaitan yang memerintahkan dia. Berdasarkan riwayat yang lain, fa inna ma'ahu al-qarin, karena sesungguhnya bersama dia ada al-qarin, ini syaitan yang selalu menyertainya. Baik. Adapun sisi pendalilan, bahwasanya hadis ini menunjukkan sutrah itu hukumnya sunnah tidak wajib, seperti kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarh al-Muntiq juz ketiga, yadullu ala anna al-musalli qad yusalli ila syai'in yasturuhu wa qad la yusalli. Kata Syekh, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang menghalangi dia dengan manusia, menghalangi dia dari manusia, menunjukkan apa? Bahwasanya seorang yang salat itu bisa jadi dia salat menghadap sesuatu sebagai sutra, bisa jadi tidak. Ini yang terjadi di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh, "Li'anna mithl hadhihi as-sighah la tadullu 'ala anna kull an-nas yusalluna ila sutratin." Sebab sighah atau bentuk lafaz yang semisal ini tidaklah menunjukkan bahwa semua manusia salat menghadap sutra. Bal tadullu 'ala anna ba'dan yusalli ila sutra wal ba'd al-akhar la yusalli ilaiha. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang, yakni sahabat, salat menghadap sutra, sebagian lagi tidak. Ini dalam Asy-Syarh al-Muntiq juz ketiga halaman 276. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa sutra itu tidak wajib adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi qada'in laisa baina yadayhi syai'un." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di suatu tempat dalam keadaan tidak ada sesuatu pun di depan beliau. Artinya tidak ada sutra. Akan tetapi hadis ini dikhilafkan oleh para ulama akan kesahihannya. Dan Syekh Syaib Arnaud dan Ahmad Syakir, para pentaklik dan pentakhrij Musnad Ahmad, mensahihkan hadis ini. Baik. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya sutra itu tidak wajib juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Afwan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Kata Ibn Abbas, "Aqbaltu raqiban ala atanin." Aku datang dalam keadaan mengendarai seekor unta. "Wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam." Dan aku ketika itu sudah balik. "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin-nasi bi Mina ila ghairi jidarin." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang melakukan salat di Mina tanpa menghadap ke dinding. "Famarartu baina yaday saff." Maka aku pun melewati depan saff. "Farsaltul atana tarta'u." Lalu aku biarkan hewan tersebut mencari makan sendiri. "Wa dakhaltu fi saffi falam yungkir alayya ahadun. Lalu aku masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari aku. Baik, sebelum kita menjelaskan sisi pendalilannya, hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang sholat bersama imam tidak disyariatkan menggunakan sutra. Dan boleh apabila lewat di depannya untuk suatu keperluan. Untuk suatu keperluan. Baik. Adapun sisi pendalilannya jelas, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin-nasi bi Mina ila ghairi jidarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia di Mina tanpa menghadap ke dinding. Berkata Al-Hafiz dalam Al-Fath, maksudnya ila ghairi jidarin, ila ghairi sutratin, qalahu Asy-Syafi'i. Maksudnya ila ghairi jidarin, tidak menghadap dinding, adalah tidak menghadap sutra. Yang mengucapkannya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kama fi riwayat Al-Bazzar, sebagaimana hal itu juga dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan oleh Al-Hafiz, "Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah laisa li syai'in yasturuhu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Ini penafsiran dalam riwayat Al-Bazzar dan penafsiran Al-Imam Syafi'i. Dikutip oleh Al-Hafiz dalam Al-Fath juz pertama halaman 171. Dan berkata Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Al-Bukhari juz pertama halaman 160. Annal imam yajuzu an yusalliya ila ghairi sutratin. Bahwasannya imam boleh salat tanpa menghadap sutra. Apalagi makmum yang sudah jelas tadi. Hanya bedanya imam, kalau ada yang mau lewat dia harus tahan, makmum tidak diwajibkan untuk menahannya. Baik. Ini dalilnya sahih, dalilnya jelas. Ada sebagian orang yang mengatakan ila ghairi jidarin, tanpa menghadap jidar, dinding, itu tidak menafikan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap semisal tongkat atau batu atau semisalnya. Tetapi riwayat Al-Bazzar sudah menafsirkan tidak ada satupun yang apa? Yasturuhu, yang menghalangi beliau. Tidak ada sutra sedikit pun. Demikian pula penafsiran Asy-Syafi'i, bahwasanya yang maksud jidar adalah sutra. Baik. Dalil yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Baik. Dalil yang keempat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal adalah bara'atu zimmah, yakni tidak ada sebuah kewajiban atas manusia sampai adanya dalil yang tegas. Dalil yang kelima, yang terakhir, adanya nukilan ijma' sebagian ulama bahwasannya hukumnya adalah mustahab, sunnah, walaysa diwajib. Seperti ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah, wala na'lamu fi istihbab dzalika khilafan. Kami tidak tahu tentang disunahkannya hal itu adanya sebuah khilaf. Sebutkan dalam Al-Mughni juz ketiga halaman 80. Akan tetapi ucapan seperti ini tidak sharih menunjukkan adanya ijma, karena bisa jadi yang beliau maksudkan tidak ada khilaf di kalangan ulama kami, yakni mazhab Hambali. Tidak sharih. Demikian pula ucapan Ibnu Rushd, wattafaqa al-ulama bi ajma'ihim ala istihbabi sutra bainal musallih wal qiblah idza shalla mufridan kana aw imaman. Dan ulama sepakat seluruhnya akan disunahkannya sutra antara orang yang sholat dengan kiblat apabila dia melakukan sholat, apakah sholat sendirian atau sebagai imam. Sebutkan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid juz pertama halaman 94. Akan tetapi Ibnu Rushd juga termasuk ulama yang dikenal tasahul, bermudah-mudahan dalam masalah ijma, dan termasuk ulama yang berpendapat adanya khilaf satu atau dua orang itu tidak menggugurkan ijma. Namun pendapat yang kuat, ada khilaf satu ulama saja, itu tidak bisa dikatakan ijma. Tidak bisa dikatakan ijma. Baik. Yang sahih insyaallah ta'ala, sebagaimana jelas dalil-dalil yang ada, bahwasannya sutrah hukumnya tidak sampai wajib. Dan ini juga pendapat Al-Lajna Da'imah, Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Baik, permasalahan tentang hukum membuat sutrah tersendiri di dalam masjid selain daripada dinding masjid dan tiang-tiang masjid. Selain daripada dinding masjid dan tiang-tiang masjid. Baik. Adapun kalau di luar masjid, seperti ketika safar, di perjalanan, di luar masjid, seorang melakukan sholat, itu banyak riwayat. Banyak riwayat Nabi SAW dan para sahabat sholat dengan menghadap sutrah. Tetapi yang kita bicarakan di sini, bagaimana hukumnya di dalam masjid membuat sutrah tersendiri. Seperti kita lihat pada sebagian masjid, ikhwan-ikhwan kita, ada sutrah yang khusus dibuat. Sutrah yang khusus dibuat dari kayu. Maka yang seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kita tidak katakan bid'ah. Namun sebaiknya dihindari dan mungkin mengantarkan kepada bid'ah dan mungkin dianggap sebagai bentuk takalluf, berlebih-lebihan. Sebagaimana keterangan Al-Lajnah Daimah, wa qad kana sahaba radhiyallahu anhum yabtadiruna sawari al-masjid liyusallu ilaiha an-nafilah. Dan sungguh para sahabat radhiyallahu anhum itu berlomba-lomba untuk sholat di tiang-tiang masjid, yakni di depan tiang-tiang masjid, untuk melakukan sholat nafilah. Wadhalika fil hadar fil masjid. Dan itu dilakukan ketika mukim di masjid, bukan ketika safar. Kalau ketika safar, seperti yang kita jelaskan tadi, dalil-dalil banyak sekali. Nabi SAW dan para sahabatnya itu membuat hijab. Ada yang dari tongkat, ada yang dari batu disusun-susun. Maksudnya membuat sutrah. Qalu lam yu'raf anhum annahum kanu yansibuna amamahum alwahan min al-khashab. Tidak dikenal dari para sahabat bahwasannya mereka meletakkan di depan mereka papan-papan dari kayu. Litakuna sutratan fi sholati bil masjid. Untuk dijadikan sutrah dalam sholat di masjid. Bal kanu yusalluna ila jidaril masjid wa sawarihi. Akan tetapi mereka sholat menghadap dinding masjid dan tiang-tiangnya. Fayantagi adamu takalluf fidhalik. Maka sepatutnya tidak berlebih-lebihan di dalam hal itu. Ini tidak perlu membuat papan. Itu kalau kesana harganya berapa itu. Fasyari'atu sam'ah. Fasyari'atu samhatun. Sebab syariat ini samhah, mudah. Walau syadad din illa galabah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Dan juga ditegaskan di akhir fatwa, karena al-amru bis-sutrati lil-istihbab la lil-wujub. Sebab perintah untuk menjadikan sutrah itu sunnah, tidak wajib. Ini fatwa Lajnah Daimah dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah juz ke-7 halaman 76. Baik. Ini permasalahan yang pertama yang berhubungan dengan sutrah, atau permasalahan yang kedua. Yang pertama tentang hukumnya, ini yang kedua. Permasalahan yang ketiga tentang masafah sutrah, jarak sutrah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma baina rijlaihi wa mawdi'i sujudihi. Pendapat yang paling mendekati kebenaran, jarak sutrah adalah antara dua kaki seseorang dan tempat sujudnya. Kenapa? Li'anna al-musalli la yastahiqqu akthara mimma yahtaju ilayhi fi salatihi. Sebab seorang yang sholat itu tidak berhak melebihi kebutuhannya di dalam sholatnya. Jadi cukup tempat sujudnya saja. Dan ini disimpulkan dari hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kana baina musalla Rasulullah SAW wa baina al-jidar mamarru syah. Jarak antara tempat sholat Nabi SAW dan dinding adalah mamarrusyah, seperti atau seukuran lewatnya seekor kambing kecil. Jadi maksudnya dari kepala Nabi SAW ketika beliau sujud sampai ke sutra itu seukuran lewatnya seekor kambing kecil. Baik. Dan dalam riwayat Ibnu Umar yang dikeluarkan Al-Imam Ahmad, disebutkan salah satu azrohin, sepanjang 3 hasta. Kurang lebih seperti itu. Intinya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sesuai kebutuhan. Jangan terlalu panjang ke depan. Baik. Ini permasalahan yang ke-3. Permasalahan yang ke-4. Hikmah adanya sutrah. Hikmah yang pertama, li'alla yaqta'u shalah, agar salat tidak terputus, yakni tidak batal. Sebab dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u shalatar rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahl. Akan memutus salat seseorang apabila tidak ada di depan dia sutra setinggi akhir dari pelana unta. Setinggi pelana unta. Apa saja itu? Al-mar'atul ha'id, wanita yang haid. Wal-himar, dan keledai. Wal-kalbul aswad, dan anjing hitam. Qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar? Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, apa bedanya anjing merah dan anjing hitam dan merah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalbul aswad syaitan. Apa saja, akhi? Tiga. Pertama, wanita haid. Himar. Himar itu apa? Keledai. Yang tiga, anjing hitam. Ahsan tabarakallah fi. Wanita haid yang dimaksud adalah wanita yang sudah berumur atau mencapai haid, yakni dia sudah balig. Adapun anak kecil yang belum balig, maka tidak batal. Berkata Qatadah rahimahullah, ketika beliau ditanya, hal yata'u sholata al-jariyatul lati lam tahid? Qala la. Apakah dapat memutus salat wanita yang belum haid? Beliau mengatakan tidak. Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannadnya dengan sanad yang sahih sampai kepada Qatadah rahimahullah. Jadi maksudnya di situ sebagaimana ditafsirkan para ulama, al-mar'atul haid adalah yang sudah balig. Adapun anak kecil yang belum balig, maka tidak mengapa. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang anak yang belum mumayyiz, ditegur belum bisa, lalu dia lewat di depan salat, di depan orang yang salat. Maka kata Syekh, hal itu tidak mengapa, dia tidak berdosa. Orang yang salat juga tidak berdosa kalau membiarkannya, karena dia enggak mungkin ditegur, enggak mungkin dilarang. Kenapa? Belum mengerti, anak kecil. Tapi kata Syekh, coba kasih dia permainan supaya dia sibuk dengan permainannya, atau kasih permen supaya dia sibuk sendiri, tidak mengganggu orang salat. Baik. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, agar lebih khusyuk. Hikmah yang kedua agar lebih khusyuk. Misalkan kalau antum sholat di depan dinding ini, ada sukronya dinding, maka otomatis pandangannya lebih sedikit dibanding kalau sholat di belakang tiang itu. Atau apalagi di depan sini gak pakai sutra. Mungkin lihat banyak orang yang lewat. Baik. Atau was-was ini nanti dia lewat di depan saya. Baik. Jadi lebih khusyuk di dalam sholat. Ini permasalahan yang berapa? Keempat. Baik. Permasalahan yang kelima, tentang tinggi sutra. Disebutkan dalam hadis tadi, ka akhiratir rahl, seperti pelana unta atau seekor tunggangan. Ini semisal dengan hadis yang juga diriwayatkan al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahl falyusalli." Apabila seorang dari kalian meletakkan di depannya seperti pelana unta, maka hendaklah dia sholat. Wala yubali man marra wara'a dzalik, dan tidak usah dia pedulikan siapa yang lewat di belakang sutra tersebut. Maka di situ sebutkan mu'khirah ar-rahal. Maka ini adalah minimal tingginya sutra. Dan hadis-hadis yang lain banyak. Ditafsirkan para ulama, kebanyakan para ulama, tinggi pelana unta itu adalah satu hasta, yakni dari siku sampai ke ujung jari. Akan tetapi ini hanyalah ukuran yang sifatnya perkiraan. Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu. Baik. Permasalahan yang ke-5. Adapun hadis tentang sutra yang hanya berupa garis al-khat, maka hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Imam Nawawi, Al-Albani, dan Ahmad Syakir rahimahumullah. Walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkannya, termasuk Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin, wal-rajih al-hadith da'if. Baik. Permasalahan yang ke-6, hukmul masyi li ajli sutrah, hukum berjalan untuk mencari sutrah. Kalau sudah jelas bagi kita bahwa sutrah itu hukumnya sunnah, maka berjalan mencari sutrah tidak bisa dikatakan wajib. Akan tetapi tidak bisa juga kita katakan itu tidak boleh. Hanya saja Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala berpendapat lebih baik diam di tempat, jangan berjalan ke depan. Di dalam fatwa beliau pernah ditanya tentang hal tersebut. Maka beliau mengatakan, yakni ditanya tentang cari sufrah. Beliau mengatakan la yadurruhu insyaallah khutuwat yasirah. Tidak mengapa insyaallah, tidak membahayakan dia, yakni dia tidak berdosa. Kalau hanya berupa langkah-langkah ringan. Perhatikan ya, langkah-langkah ringan. Hatta yamurran nas min waraihi, sehingga manusia bisa lewat di belakang dia. La yadurruhu dzalika insyaallah in kana baqiya alaihi salatun qada. Tidak mengapa insyaallah apabila dia masih memiliki salat yang harus dia kerjakan. Ini maksudnya tentang orang yang masbuk. Kalau imam sudah selesai, dia maju ke depan. Maka kata Syekh tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa. Tetapi kata Syekh, lakin kaunuhu yabqa fi makanihi wa yusalli fi makanihi alhamdulillah awla min at-taqaddum. Akan tetapi tetapnya dia di tempatnya dan salat di tempatnya alhamdulillah, itu lebih baik daripada dia berjalan. Itu lebih baik daripada dia berjalan maju. Baik. Banyak permasalahan ikhwan hanya gara-gara ini. Jadi masalah dengan masyarakat. Ini aliran baru dari mana ini? Imam selesai sholat mereka maju ke depan. Sudah seperti itu juga kedatang terlambat, enggak di saf depan. Kalau dia di saf depan kan biasanya pakai mihrab. Kalaupun dia terlambat berarti sudah ada dinding. Kalau dia di saf kedua, maka apabila orang yang di saf pertama ini berdiri, terpaksa dia maju. Sudah datang dengan keanehan, datang sholat juga terlambat. Iya. Setelah sholat langsung berdiri pulang. Nah, ini keanehan baru lagi. Ini golongan apa ini? Tidak ada zikir setelah sholat. Padahal harusnya dia duduk di situ berzikir sendiri saja. Tidak apa-apa. Duduk di situ berzikir sendiri agar mereka tidak menyangka lain. Baik. Hala aula. Dan memang tidak ada dalil baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabat yang berjalan mencari sutrah sepanjang yang kita ketahui. Baik. Permasalahan yang terakhir, ancaman terhadap orang yang melewati depan orang yang sholat apabila dia menggunakan sutrah. Dan ancamannya umum mencakup jika dia tidak menggunakan sutrah sekalipun. Ini termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Abu Juhaim dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mar baina yaday al-musalli madza 'alayhi lakana ayyatifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday." Andai kan orang yang lewat di depan orang salat itu tahu apa dosanya atau betapa besar dosanya, niscaya dia akan berdiri selama 40 itu lebih baik daripada dia lewat depan orang yang salat. Dalam riwayat Al-Bazzar 40 kharifa, yang maksud 40 adalah 40 tahun. Jadi dia berdiri 40 tahun di situ itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang salat. Dan wajib bagi orang yang salat untuk menghalangi dia, untuk menghalangi dia kalau memungkinkan dan tidak menimbulkan suatu kemungkaran yang lebih besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya pernah sholat di Masjid Nabawi, ada orang tua yang mau lewat, saya halangi dia marah sekali. Hampir-hampir terjadi keributan di masjid. Kalau ini memunculkan kemungkaran yang lebih besar, terjadi keributan di masjid, mengganggu orang yang sholat, maka biarkan saja. Baik. Ini permasalahan yang terakhir, alhamdulillah kita sudah selesai dari permasalahan yang berhubungan dengan sutrah. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat membuka cakrawala kita bahwasannya dalam permasalahan fikih itu begitu luas, ulama memiliki banyak pendapat dan sisi-sisi pendalilan, sehingga kita sangat diharuskan untuk meneliti setiap pendapat-pendapat para ulama dan juga berlapang dada dengan adanya khilaf, berlapang dada dengan adanya khilaf dan tidak fanatik pada satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang salah apabila memang telah jelas kesalahannya. Baik, nakhtafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz